Mitra bisnis pengembang di Bandung mengeluhkan sulitnya mendapat blanko akte jual beli yang menghilang dari peredaran. Kejadian blanko hilang seperti ini sudah berulang kali. Akibat kejadian ini, semua transaksi jual beli rumah terganggu. Kantor pertanahan yang bertanggung jawab mencetak dan menyalurkan blanko juga tidak dapat memberikan jalan keluar. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan mantan Menteri Perumahan Rakyat Siswono Yudhoesodo. Pak Siswono, apa komentar Anda? Memang banyak hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi pada manajemen pemerintahan kita ini. Akte jual beli itu dicetak secara sentralisir untuk akte jual beli tanah itu oleh BPN. Dan ini bukan hanya terjadi di Bandung dan bukan hanya terjadi kali ini. Beberapa kali terjadi kesulitan formulir itu. Dan itu sangat disesalkan. Itu menggambarkan bahwa pelayanan pada publik belum optimal. Pemerintah daerah sebenarnya dapat meminta formulir tersebut bila persediaannya semakin sedikit. Harusnya begitu. Bahkan harusnya dibikin supaya sebelum habis sudah datang lagi yang sebelumnya kan, yang berikutnya. Jadi tidak harus menunggu sampai habis. Ini lucu sekali sampai suatu masalah administratif menghambat kegiatan transaksi bisnisnya sendiri. Itu bisa dianggap sebagai ikut menghambat pembangunan itu. Sebenarnya bagaimana jalur pendistribusian blanko ini, Pak? Saya kira kok faktualnya baru-baru ini juga terjadi di Banten. Habis itu akte jual beli itu kan diserahkan dari BPN kepada pejabat pembuat akte tanah, PPAT. PPAT memperoleh dari BPN-BPN setempat. Dari BPN pusat kepada BPN daerah ke BPN, provinsi ke kabupaten, kota, tingkat dua kepada pejabat pembuat akte tanah termasuk notaris. Nah ini yang sering kehabisan itu. Jadi memang saya nggak tahu ini kesalahannya ada di mana ini. Apakah pada di pusatnya pencetaknya kurang atau di pusat mencetaknya kurang mendistribusinya ke provinsi lambat atau yang dari provinsi ke kabupaten atau dari kabupaten sudah ada PPN kabupaten tapi mendistribusikannya ke PPAT-nya terlambat. Saya tidak tahu di sebelah mana ini. Tapi ini bukan terjadi hanya di Bandung, terjadi di beberapa daerah. Dan bukan yang terjadi kali ini, tapi juga sudah berkali-kali terjadi di daerah yang lain. Yang menurut hemat saya ini suatu ikut aspek yang menghambat pembangunan. Demikian Siswono Yudhoesodo, saya Dinda Natasha.